baik-baik sayang. Abang pasti cepat pulang. Kau cincinkan aku sebongkah berlian, sesuap nasi pun jarang. Sesuai yang inilah, sesuai itulah, sesat sesat.